Bismillahirrahmanirrahim. Dan hamba harapkan Tuhan. Mananya hamba tu lah. Hamba harap ke Tuhan memberi guna dengan dia, dengan risalah. Sebabnya dia royak kata duduk tak berapa lama setelah dia buat risalah, risalah tu nama Bakurah. Jadi dia meminta pula dengan dia, suruh dia buat syarah di akah atau akar risalah itu. Serta menyatakan wajah jalan tujuan tuntut tuturan yang tersebut. Kerana cakap Bakurah ni agaknya belainnya, banyak tepat juga daripada kitab-kitab Melayu dulu-dulu. Dengan itu dia meminta lah suruh buat syarah supaya menyatakan jalan wajah dengan cara berupa kesarah. Lalu dia pun duduk lama-lama, ternyata kata imolak tidak kata comel juga. Lalu dia perebut peluang lah, kata dia ambil peluang dengan menatahkan ibarat di salat itu dengan macam-macam tafsir yang ditetapkan dengan surah yang jilah. Ia menjelaskan hati yang punya pahal atas kodah pendapat embor, kata dia. Bapa tu supaya dia ambil guna dengan risalah itu. Bila ada syarah, kalau-kalau ia masalah kata lak dengan risalah saja dengan tak syarah mari. Ya orang tak berapa minat nak tengok, mai tengok payah, tengok payah ni tak sih. Tengok oh payah, kita ni kecil tengok payah, tak sih. Ya orang yang baca jiwa lemah tu tengok muka payah, tak sih selalu. Ini kalau payah pun tak apa, dia ada syarah, dia main hidup menerai. Tak faham mata, tengok syarah. Dengan itu nampaknya dia pun nampak comel permintaan itu. Lalu dia pun buat. Supaya dia ambil guna dengan risalah itu, dia merataginya. Dan hamba nama ke dia, mana hamba letak nama ke dia. Ke dia tu bukan ke dia tak disalah tak tu. Ke dia kan tatahir tu lah. Tatahir tu kata gitu. Letak nama tatahir tu dengan tabsiratil adani bi alhani bakuratil amani. Nama risalah tu nama bakuratil amani. Itu dia. Lepas tu tatahir yang dia buat tatah syarah tu, dia letak nama tabsiratil adani. Itu dia. Lepas pada tu dia berdoa lah. Dia kata, dan hamba pohon ke Tuhan bahawa membuka dengan dia dengan risalah. Dengan risalah, risalah Bakurah, tapi serta dengan tatahir adalah. Mari sambung sini pula. Dan hamba harapkan Tuhan memberi guna dengan dia dengan risalah. Dengan risalah ini, Bakurah ni, serta dengan tatahir ada selalu adalah. Akhir orang-orang yang rendah dan yang tinggi pengajiannya. Kerana kira rendah tinggi ni, rendah tinggi pengajiannya. Bukan murak rendah sifat tubuh tu tak lah. Bukan mana sifat tubuh orang rendah. Bukan gitu. Kerana kira rendah dan tinggi pengajiannya. Tengok ni lorak kita banyak guna. Rendah tinggi bukan arti sebut rendah tu penamaan di bawah macam, bukan sebut tinggi tu kat je atas macam ke gitu. Rendah tinggi pengajian aku panggil rendah juga. Ni hak kelas rendah, hak ni puak kelas tinggi. Ni kata balas tu. Kadang-kadang hak kelas rendah ngaji lapis yang keluar, hak kelas tinggi ngaji lapis di bawah kali. Jadi pak, apa dia kata bukan muraknya jihad rendah tinggi tu. Nah, apa dia kait sini? Rendah dan yang tinggi pengajian, mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh jadi guna. Dan awam orang-orang biasa lah. Pancar kita orang kapung, tak ada mengajilah mana tu, kita orang awam lah, orang ramah, orang biasa. Ataupun saling capul orang, orang tamada. Kita kata gitu. Kita orang tamada ni pun boleh tupai juga. Mungkin nanti orang tinggi saja. Dan bahawa Tuhan, atas pada kata Tuhan. Maknanya dan hamba harapkan bahawa Tuhan jadikan dia, menjadikan dia ke risalah ini setatah yang tadi daripada pertaruhan kebajikan yang makbul, yang diterima di sisinya, di sisi Tuhan. Harap dia tu masuk kata risalah dia ni daripada pertaruhan kebajikan. Tu dia soalan kata kitab dia ni satu simpanan, simpanan kebajikan yang makbul, yang diterima di sisinya, di sisi Tuhan. Bapa tu ya hamba pohon dengan dia, bapa ya kamu harap ke Tuhan tu, bahwasanya dia panggil menempati illah. Kerana bahwasanya ni illah pada kata hamba pohonkan Tuhan bahawa membuka. Lepas tu mari sambung tak ni, dan hamba harapkan bapa yang hamba dah minta dengan Tuhan, dah harap ke Tuhan tu, bahwasanya yakni kerana bahwasanya Ta'ala dia amat kuasa atas barang yang ia ia Allah tu kana, atas barang yang ia ia Allah kana, yakni kana akhirnya akhir barang tu dia tu kedai mari lah. Tu dia, kerana Allah ni Tuhan yang amat kuasa atas barang, barang yang ia ia Allah kana, ini kana akhirnya akhir barang. Ya kan, nak kok mana dia kuasa? Tak ada tapai, tak ada tersekat dia apa-apa. Tak supaya kita yang lemah ni nak berapa puluh kali nak pun tapai banyak. Awak tak boleh. Tak kita kan? Ada pun Tuhan yang kuasa ni tak ada terlekat di mana-mana. Apa yang dia kandak, dia buat. Cuma, ada dia kuasa, seolah-olah kita kata. Ada dia kuasa semua, kenapa kita dah minta tak boleh semua? Hak tu bukan dah tapai lekat di lain, dia tak kandak. Dia nak kata ada sekat setengah ke apa, tak. Tak ada sekat pun, dia tak khanak. Kerana dia tak khanak, dia tak berlaku. Minta 40 kali pun. Kita ingat begitu. Tapi tu kita ni, kalau dalam doa tu doa. Bila dalam dongeng tu dongeng je boleh. Minta, lepas minta, minta boleh. Dia suka, dia berkenan. Allah Ta'ala dia berkenan kepada yang meminta. Itu dia. Kalau gitu, pula dia berkenan kepada yang mendongeng-dongeng pada minta. Dia panggil mulihi. Orang yang mendongeng-dongeng pada minta. Dua tiga kali ni dia ulas. Tak ada apa. Itu dia. Tapi jangan membawa pada istiajal. Jangan gupuh gapah, guduh gapah, gaduh gondah. Itu jangan. Kalau buat gupuh gapah, guduh gaduh gondah, pakai kerak pen tak boleh. Sebab dalam hadis dia sebut, selama tidak gupuh gapah. Kalau gupuh gapah, pakai kerak tak boleh. Kita lah. Mana kita? Kalau anak minta ayah, beli motor, payah. Tak apa, ya dah. Besok pula dah, ya dah tak apa, minta lah dah. Boleh betul? Tak apa lah, ngaji dulu. Dia nak beli dah, kata terima dah yang minta tu. Terima dah tu. Ada mata tekan lagi, selalu dah, nak pakai dah. Okey dah, ya dah tak apa, hidup kacau, pakai dah, ya tu. Tu buat tekan, dia buat tekan sangat. Kita pula kita jangan dia tekan, nak minta tu dah. Buat tekan tu, hekem, gaji hanal lah. Buat tekan dia, hekem, pakai tak wih satu. Nampak tak? Ini kita minta dia terima. Tengok Nabi Nuh. Dia berdoa. Tuhan terima dah. Suruh tanam pokok kayu. Terima dah tu. Nak menasakan dia terima dah. Suruh tanam pokok kayu. Tumbuh pokok kayu. Tebal buat perahu. Terima dah tu. Apa kita waktu dia kata? Ayah beli muntut. Tak apa. Terima lah tu. Tak jadi hidup dia. Bagi lagi kau dulu. Itu dia lah yang lebih tahunya masa untuk menentukan. Nak buat macam mana? Kita ada mata kata-kata. Kadak. Itu dah lah lebih tu. Inilah. Kita klik pada sini. Itulah makna kata. Kita pergi dalam bab doa. Kita pergi dalam medan dia lah. Bahawasanya Allah Ta'ala amat kuasa atas barang ya iya ya Allah tu kanak. Dia kanak berlaku. Dia tak kanak tak berlaku. Nak situ ya. Dan amat sebenar dengan menerimakan pitakan hamba. Tengok siapa dia kata. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad. Dan apabila menanya akan mutu oleh hamba-hamba kulah. Kalau hamba ku ditanya mu daripada aku, mu jawablah kata. Fa inni qarib. Mu jawab kata bahawa aku ni hampir saja. Aku ni dekat. Hampir. Uji budak wa tadda'i. Aku perkenankan pintaan orang yang meminta. Itu berlaku tak kata doa tu ialah minta. Itu dia amat sebenar dengan menerima pintakan hamba-hamba yang berkandak. Hamba-hamba yang berkandak sebenar, dia lebih sebenar. Itu dia. Dan hamba memulaikan tu, dan hamba memulaikan risalah itu. Risalah hak kata bakurah tu lah. Hamba memulaikan risalah itu, memulai. Apa tak apa nak kata memulai. Apa tak apa nak kata memulai. Apa tak apa. Memulai. Ni sini ni dia suka ni kalau kelimah bahasa kelimah Arab tak dia boleh sini tu kalau bahasa ada ya di hujung tu. Ada orang kita baca tu kaya dengan alif memula. Boleh mula. Ya asal tulis lagu ni tulis mulai. Mulai tulislah lepas tu bila kita baca kaedah tu kaya ke alih jadi mula. Pakala tu pergi ke warah agak mula jadi mula. Nampak solat dia jadi solo. Mulai tulisnya lagu tulis. Lepas tu orang-orang kecek ada kecek dengan mula mana tu kaya ke alih. Padahal dia cakap dengan tafkhim mula. Boleh mula dah. mula. Ha, tak boleh tak? Mula. Tak nak turut asal balik. Mulai. Tak ada apa-apa baca dengan lin. Dan boleh juga lah memulai ni kalau nak baca dengan imalah. Boleh. Mulai. Mulai. Ha, tu sebab dia kata kelimah dia jadi super bila ngaji lah Quran lah. Itu dah. Iza saja. Bukan dia boleh semua imalah dia tengok tempat huruf akhir ada ya, ya, ya. Itu dia. Nah, berduha. Sebab dia tulis ya. Lagi gitu kan? Ha, baik. Ha, ni boleh nak baca. Dan hamba memulakan. Tidaklah. Dan hamba memulaikan. Ha. Dan hamba memulakan. Dan hamba memulakan. Ha, cubit banyak kiraah. Kalau Quran kiraah lah tu. Itu dia. Ha, dan hamba memulaikan risalah itu dengan barang yang dituntuti pada pekerjaan yang baik. Ini isyarat pada apa ni? Isyarat pada hadis. Isyarat pada hadis. Kullu amrin ribalin. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Satu lafalan fa huwa abta. Nah, dia syarat situ. Maknanya dia nak masuk pada mula risalah dia tu dengan barang yang ditutupi, yang ditutupi oleh syarak pada pekerjaan yang baik. Tiap-tiap pekerjaan yang ada rugi ada baik di sisi syarak yang tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terpotong hudunglah, tak cukup, tak sempurna. Mapahumnya kalau mu mau kepada sempurna, hendaklah kamu mulai dengan bismillah. Itu mapahum dia panggil. Lalu tu dia nak buat amal tu, hamba mula tu dengan barang yang dituntut. Mana barang yang dituntut? Iaitu barang yang dituntut tu bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu bagi hak ditutup. Yang ditutup ni ditutup dengan memulai. Tengok kita nak makan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, nak berjalan memula dengan bismillah. Nak naik kenderaan mula dengan bismillah, dengan sebut nama Allah Taala. Ha, hari ni dia pun nak mula risalah dia ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Bapa tu boleh hamba memulai risalah dengan tu tu. Ha, dengan bismillah tu barang yang ditutup. Sebab apa? Meniru. Ha, ni ilat juga ni. Ilat pada kata hamba memulaikan risalah itu dengan barang. Kerana menirukan. Kedilah sikit dia. Kerana menirukan aturan Quran. Dia panggil iqtida' binazmil Quran. Ah, ha, tu dia. Dia panggil kata kerana nak tiru. Kerana menirukan aturan Quran. Cuba kita tengok Quran. Nak masuk salah satu surah, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ha, maka kerana nak tiru aturan Quran, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah dulu. Alhamdulillah. Nah, nak tiru aturan Quran itulah. Lalu hamba mula kita ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nak ayat itu. Satu, yang keduanya dan menjunjung atas pada meniru, tepat ilat yang kedua. Ha, mana ni ilat yang kedua? Yang pertama mula dengan bismillah kerana nak tiru atau ya Quran. Kerana dalam Quran tak ada ayat menunjukkan suruh mula dengan bismillah. Tak ada. Kalau buku A'udzubillah tak ada juga Quran kata. Apabila mu nak baca Quran. Eh? Ha, fasta'iz billah ni kata. Ha, ada pun dalam ayat Quran tak ada ayat kata suruh mula dengan bismillah. Tak ada. Tapi walaupun tak ada, cara pelaturan ayat tulis tu ada. Ha, nak tiru cara aturan dia. Ha, bukan kata nak buat amal ni, nak buat amal dalam Quran tak ada suruh. Nak tiru. Ha, pelaturan Quran nak tiru pelaturan Quran lah, kata bismillahirrahmanirrahim. Ha, yang kedua, dan kerana menjunjungkan mafhum hadis. Ha, ni kan nak beramal ni panggil. Kerana nak menjunjungkan, asal mana menjunjung tu mana imtisal lah. Nak turut perintah. Nak menjunjungkan, nak turut perintah, nak beramal, akan mafhum hadis. Hadis mana? Hadis yang kita sebut saat ni. Tengok dia ibarat. Kerana menjunjungkan mafhum hadis. Mafhum hadis tu ada mengandungi makna suruh lah. Ada pemantuk hadis, tak ada suruh. Sahabat lapar mantuk hak Nabi tutup tu baik mayalah ni. Kullu amri. Tiap-tiap pekerjaan. Ribalin. Yang ada mempunyai hak. Yang ada penting. Perkara ada rego, ada nilai di sisi syarak. Bukan benda keji. Bukan benda maksiat. Ha? la yubda'u fihi, yang tak dimulaikan pada fidya itu bi bismillahirrahmanirrahim, yang tak dimulai dengan bismillah. Nabi wayak kata pekerjaan itu maka iaitu aqta, yang terpotong, yang kudung lah kita panggil. Adakah dalam perkataan mentok hadis itu suruh? Ada suruh tak? Ada. Dia ada wayak ya. Dia wayak atas tiap-tiap kerjaan yang ada baik, manakala tak mula dengan bismillah, kerjaan itu terpotong, kudung. Kalau abtak, mati bakar. Suara tak ada nak, mati bakar habis. Di mana dalam hadis itu suruh? Ya? Tak ada. Mentok hadis tak ada suruh. Tapi balik sebalik tu. Mafhum sebalik tu. Pengertian kata nah. Kalau gitu Nabi wayak kata kerjaan baik, kalau tak mula dengan bismillah, yang tak mula dengan bismillah tu kerjaan tu tak apa nama terpotong, makna kurang berkat. Mafhumnya kalau nak berkat hendaklah. Ha tu ambil mafhum je pun. Bukan ambil dimantuk dah. Ambil balik mafhum dia. Lalu tu bila mafhum hadis tu ada mengandungi makna tu. Seolah-olah kata kalau mu tu mau kepada barakat, mu mau kepada kelebihan, hendaklah memula dengan bismillah. Nah, kalau gitu apa yang kata? Mula dengan bismillah kerana nak menjunjungkan mafhum hadis. Bukan nak junjung mantuk hadis dah, mafhum hadis. Nah, lepas tu dia kata, ketahui olehmu akan bahawa tu arti kalimah perkataan la ilaha illallah itu tiada Tuhan malaikan Allah. Ha, dia panggil meminah saling bahasa. Terjemah ni makna meminah bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Nah, arti kelimah, arti perkataan la ilaha illallah, kerana kelimah ni kelimah Arabiyah, maklum dah la ilaha illa Allah ada. Nah, lepas tu kita nak pindah daripada kelimah Arab tu nak jadi ke kelimah bahasa Melayu tu, nak katalah mana artinya tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan illa malaikan atau kecuali Allah. Bermula terjumuh saja. Nampak dia kata ini bukan makna lagi. Ini baru salinnya bahasa baru. Tiada Tuhan malaikat Allah. Ada la ilaha illallah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Nampak? Lepas pada tu makna dia gapo makna tiada Tuhan malaikat Allah. Ha tu bagi kepada apa? Kuamai dah. Ha makna ni dah. Ha kuamai. Haji kata situ dan maknanya makna kelimah la ilaha illallah. Ha tadi hak arti terjemah dia baru. Pengertian dia nya begini. Maksud dia nya artinya arti makna kelimah ini tu Allah Taala jualah Tuhan. Ha tu dia. Ha tu makna dia. Allah Taala jualah Tuhan. Apa tu kita nak saling jual, nak kata Allah sajalah. Ha tak apa. Tak boleh gitu. Kata Allah jual gitulah. Ha. Ha tu macam panggil silam makna orang ni. Kata la ilaha illallah. Dak kata. Dak nak kata, dak kata la ilaha illallah tu dak kata dah tu. Ha dak Mesti hak ni. Bukan makna dia, hak tu balik bahasa. Pelewa. Itu dia. Ya. Jadi makna rakyat kata kita pelew tu baik mari. Itu dia dua cara. Ada kala pelew, makna semata-mata dari satu kelimah bahasa ni ke bahasa lain. Itu satu. Satu lagi pelew ambil maksud. Ha, maksud ni lah makna yang dikhanakkan di sini. Jadi, la ilaha illallah, kalau kita dikata tiada Tuhan malaikat Allah, tu baru balik bahasa. La ilaha illallah artinya Allah jua Tuhan. Ha tu makna dia. Itu makna dia. Kalau itulah yang Allah ada nafi, ada sebab. Ya. Tak ada sebab tak. Anda dah banyak ambil maksud dah. Allah jua dia dah. Sebab dia bubuh jua. Dia kata Allah Tuhan tak habis tu, memang sudah habis. Ai bubuh jua semutih tu buat ah. Kalau kita ambil maksud kata apa maksud la ilaha illallah tiada Tuhan malaikat Allah. Allah Tuhan. Tak habis maksud. Jua tu nak tu. Allah jua lah Tuhan. Lepas tu nak saling je lah kat kapung. Allah je Tuhan. Itu orang kat kapung. Ha, baru kena lah. Itu dia. Ha, ni dah. Ha, tu lah kat kapung. Ha, Allah je Tuhan. Jangan buih je tu. Kalau kata Allah Tuhan, tak balarah. Dia panggil baru muqtada khabar. tak ada mana khafar tak ada. Sebab itulah manakala kata wa ilahukum ilahun wahidun, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Itu baik kata susun muktada khabar. Kalau kata innama ilahukum ilahun wahidun hanya, itu baik lain ada lain ada. Hanya dia. Hanya mana Allah. Dialah Tuhan kamu. Yang lain bukan sama sekali. Ha tu juga tu. Tu betul jua-jua tu jangan main tu. Kan ambil inafi isbab. Ya kaedah dia bila awak main inafi dulu, lepas tu kita isbab di belakang, maknanya tu betul itu hasar. Tidak ada Tuhan malaikat Allah jua. Yang ni apa jua? Tidak yang lain. Tu jua. Ha maka kena salik apa? Allah jua Tuhan. Tu dia. Tujuan nak ngerti tapi kena ada. Ha. Ya tidak. Ha, tapi bukan maksud. Ha. Ya nah. Ha. Ha makna tu makna pengertian daripada lafaz tu pula. Eh dia dia masalah balik bahasanya lafaz sama lafaz. Tak faham dah habis bunyi lagu lain. Dia. Ha, kita kena kata tak faham dah tu. Kalau faham tak ada apa dah. Ya lafaz ni dia apa lafaz? Suara. Sebutan. Tak dikatakan lafaz melainkan qautun mustamilun ala ba'dil huruf hijaiyah. Kita tulis. Hak tulis suku tulis. Lam alif. Ha tulis hak pada tengok di surat. Atau hak tulis. Bila baca tu lafaz. La ilaha illallah. Tu lafaz bahasa Arab. Pas kita terjumuh apa? Nak belafaz bahasa Melayu. Tiada Tuhan malaikat Allah. Tu lafaz bahasa Melayu. Makna, makna hak reti di sini. Kerana, kerana makna mana ada apa? Ma yu'na minal lafzi. Tu makna. Makna tu ialah barang yang direti daripada lafaz. Daripada kata tiada Tuhan malaikat Allah tu apa retinya? Reti Allah je Tuhan kalau raya. Tapi tak ada raya Allah je Tuhan tu reti di sini. Tapi dia reti kita sorang kalau nak tahu nak raya. Alah. La ilaha tiada Tuhan illallah malaikat Allah. Bahasa Arab di ke bahasa Melayu. Apa maknanya? Apa? Makna la ilaha illallah. Makna tiada Tuhan malaikat Allah. Apa man? Yang ni pengertian dari katalah tu tu ti katakan. Allah jauh Tuhan. Itu hak ti. Hak tu lah hak nak pengertian. Hak tu lah makna bagi kalimah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Haha. Kalau kita istina etika dia pergi kepada makna ilah putih tu pula dah. Makna Tuhan pula. Eh, sebab tu kita nak kata tak ada Tuhan malaikat Allah. Ataupun Allah je Tuhan, kita kena reti dah makna Tuhan pula dah. Dia panggil reti makna muprak. Reti makna muprak. Kalau orang mengaji ni dia panggil kata reti makna makna muprak dia panggil kata tersawah. Tiap-tiap satu kelimah dia ada mempunyai makna kan. Ilah dia cuma kata Tuhan. Apa pengertian Tuhan? Lagi kadang saya ada sebut Tuhan dah arti kata tupanan. Tuhan arti kata hantu. Sikit lagi pula tu. Bila kita reti makna Tuhan tu balas tu sifat, ada kedok di yang lain daripada zat yang nama Allah, ada kedok yang kita nak panggil Tuhan. Sebab kita reti dah makna Tuhan tak apa. Nah satu lagi akan rasa dia faham makna Tuhan. Allah. Ni galik dengan dia ni dek. Ni baru duk saling bahasa tiada Tuhan malaikat Allah daripada saling daripada kata la ilaha illallah. Lepas tu ambil pengertian daripada kata tiada Tuhan malaikat Allah. Pengertian Allah Ta'ala jualah Tuhan. Itu mengikut cara bahasa kita. Bila bahasa cakap kampung Allah jualah. Allah jual Tuhan. Allah jual Tuhan. Lepas tu bila kata Allah jual Tuhan nak panggil tak ada yang lain. Sama sekali. Kadang-kadang orang kata ada. Bukan hak benarnya. Haa dia pergi habis dah. Sebab tu orang Quraisy musyrikin bila dengar bunyi fa'lam annahu la ilaha illallah terkejut buat musyrikin. Sebab dia reti makna ilah. Dia reti makna ilah. Sedangkan dia tak punya mahu orang lain. Bila kata tidak ada malaikat Allah, kejut dia. Dia kena reti makna. Eh, dia kata Muhammad ni, wa atana bima lam na'rif. Muhammad bawa mari kita, bari hak kita tak pernah kenal daripada tok nenek moyang kita. Kita tak kenal banyak-banyak data dia kata la ilaha illallah. Ya terkejut. Kita orang Melayu ni tak jadi apa lagi. Ni dia ni walaupun jahil dia, walaupun kena jahiliah, bila dengar perkataan la ilaha illallah terkejut gah dia. Inilah buat jadi ribuk bila dengar perkataan tersebut. Ya faham dah makna ilah. Moga dia dah letak dia moga tu moga ni mata tak ilaha la ilaha nafi dulu dengan cara umumnya. Tak ada nafi dulu. illallah jo. Ha, bila Allah jo, canggah ngah dia dak bawa. Satu dia marah. Baiklah. Itulah dia maknanya Allah Taala jualah Tuhan. Habis itu. Ha. Ya. Ha, kalau kita nak kiranya kita kata la ilaha illallah belapa di lidah, patuh hati tiada Tuhan malaikat Allah. Ha, naknya. Apa Allah boleh ke dak? Oh, Allah zawatah. Patu Tuhan lah yang cataknya. Tak ada silah ke makna ni. Ha, tak ada silah ke makna tu dia gini. Masalah zikir, semata-mata zikir dia tu bait dua. Zikir lisan, zikir qalbi. Bila orang tu kata la ilaha illallah, dia panggil lafaz dah ada di lidah dia. Lepas tu lafaz ada di lidah, hati hak dia kata tu hati kosak dah dia kata tu. Kosak, mana ada niat dia. Lepas tu dia ingat tidak kepada makna la ilaha illallah. Dia dah ingat tiada Tuhan malaikat Allah. Hak tu hadis nafsi. Dok silah ke bahasa Melayu sekali lagi. Dah kita yang bahasa Melayu sebut la ilaha illallah. Sila pula ke bahasa Melayu tiada Tuhan malaikat Allah. Tapi dah mulut butir nak kata dua tak boleh. La ilaha illallah lagi nak tiada Tuhan malaikat Allah nak buat semulut tak boleh. Kalau mulut dua hak ni la ilaha illallah hak ni tiada Tuhan. Jadi dua kali boleh pergi. Lalu tu hak ni pergi ke lidah dok la ilaha illallah hadis nafsi tiada Tuhan malaikat Allah. Tak ada gapo. Pala hak ni pala hak hati. Tapi bukan silakan makna dia. Makna maksud jadi maksud makna maksud. Kalau makna maksud la ilaha illallah, makna maksud Allah ya Tuhan itu makna maksud. Ya, seolah-olah supaya lafaz dua tetapi lafaz di lidah lafaz ngati kerana qaul qara. Adapun dalil ni bukan lafaz dia punya hadis nafsi mertabak qasad yang lima kan. Ha, hadis qati hadis nafsi ham dan azam. Dok lidah ni lafaz betul. Hak ni dia panggil hadis nafsi. Jadi hak ni kebajikan, hak ni kebajikan. Tapi tak penuh seperti yang silakan makna dia. Ha, Allah, Masya Allah. Ha, itu dia. Eh, nampaknya. Eh, cukup dengan masa. Dia boleh. Biarlah. Malah, nak sikit banyak tak ada apa. Paling penting kita nak nampak. Nah. Ha, sikit pun tak apa. Sikit lagi. Ha, nak tanya. Ha, boleh. Kena. Oh, so lagi dia kata tu hal satu. La ilaha illallah ada orang silang Tuhan satu. Allah jo Tuhan tu berapa? Eh? Kok tu dah, kok tu dah. Jadi ada doa ambo kok ni ha molek juga muka dok syok. Ambo kok ni mo lah noi. Ana. La ilaha illallah silang Tuhan satu, Allah satu. Dia lah dah. Berkata Allah jo Tuhan tak satu tak ada dah. Ha, tu dia. Tak apa dah comel dah. Dan arti kalimah Muhammad Rasulullah itu.